Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Masih berkaitan dengan dakwah ilallah. Tadi sudah kita bahas tentang cakupan dari basirah apa saja, yaitu meliputi hukum syar'i, cara berdakwah, dan kondisi orang yang didakwahi. Adapun medan-medan dakwah atau sarananya cukup banyak ya. Di antaranya dakwah dengan khutbah, dakwah dengan muhadharah, kajian umum, dakwah dengan majelis khusus ya, kita sedang kumpul di tengah keluarga umpamanya, di kalangan teman-teman sekantoran sama mahasiswa atau yang semisalnya, dakwah dengan tulisan, baik tulisan-tulisan artikel atau menulis buku ya, atau pesan-pesan singkat lewat majalah ya, televisi dan macam-macam. Intinya adalah harus memperhatikan agar jangan sampai dakwah itu membosankan ya, karena di antara sunnah Rasulullah SAW dalam memberikan nasihat adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW dari Abu Wa'il ini salah seorang tabi'in, Syaqiq bin Salamah mengatakan, kana Abu Abdurrahman ya'idhuna kulla khamis. Adalah Abu Abdurrahman dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu itu memberikan kami mawa'idah setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, ya Abu Abdurrahman, nawaddu law ta'idhuna kulla yawmin. Kami ingin seandainya kamu memberikan nasihatnya itu setiap hari, jangan cuma tiap Kamis. Ya, apa kata Ibnu Mas'ud? Ma mana'ani min dzalika illa khasyata as-sa'amah 'alaikum. Enggak ada yang menghalangi saya sebetulnya untuk ngasih nasihat tiap hari kecuali karena saya khawatir kalian bosan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallaluna bil mau'izah khasyata as-sa'amah 'alaina. Karena memang kebiasaan Rasulullah itu adalah memberi selingan, nasihat yang sifatnya selingan saja, bukan terus-menerus tiap hari. Ya. Sesekali dinasihati, mungkin 2 hari, 3 hari enggak, hari keempatnya atau seminggu kemudian. Karena khawatir kalau kita ini bosan dengan sesuatu yang terlalu sering. Ya. Ini juga perlu kita perhatikan dalam berdakwah. Apalagi kalau caranya cuma itu-itu ya. Makanya kita harus belajar fikih dakwah, fikih dalam berdakwah. Rasulullah SAW itu juga menggunakan cara yang macam-macam, gak hanya dengan kajian saja, enggak. Dakwah dengan bilhal, dakwah dengan sikap ya, dakwah dengan iming-iming, dengan melontarkan pertanyaan, dengan membuat perumpamaan, dengan memanfaatkan momen-momen tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu dimanfaatkan untuk dakwah. Ini justru akan lebih banyak bagus kesannya. Sebagai contoh, ketika putranya Ibrahim, putranya dari siapa? Ayo, apa enggak istri-istri Nabi? Cinta Rasul gak sih? Cinta. Istrinya Pak Harto siapa namanya? Istrinya Jokowi? Gak tahu, karena baru. Pak Harto kan 32 tahun, 38 tahun. Siapa istrinya yang punya anak namanya Ibrahim itu? Maria. Maria Al-Qibtiyah. Ketika putra beliau namanya Ibrahim itu wafat, kebetulan terjadi gerhana ya. Maka itu dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk meluruskan persepsi-persepsi keliru ya. Inna syamsa wal qamara la yankashifani limauti ahadin aw li hayatihima. Ingat ya, kata Rasulullah, gerhana bulan atau matahari itu tidak ada sangkut pautnya dengan lahirnya seseorang atau matinya seseorang. Walaupun itu mati atau lahirnya anaknya Nabi. Orang Indonesia itu kan paling senang ngait-ngaitkan toh. Manfaatkan kalau ada, enggak ada hubungannya ini. Gempa bumi ya sudah gempa bumi. Ya mungkin ada karena kedoliman. Yang jelas bukan karena lahirnya fulan, enggak. Atau fulan mati, enggak. Kalau kedoliman ya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Wa ya'fu an katsir. Manfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Ketika habis menguburkan salah seorang sahabatnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib dalam hadis yang sangat panjang, dimanfaatkan momentum itu untuk cerita tentang proses pencabutan nyawa, bagaimana perjalanan ruh pasca kematian. Ketika melihat berada di atas Gunung Uhud, gunungnya bergetar, dimanfaatkan juga, begitulah, melihat fenomena-fenomena alam itu dimanfaatkan. Makanya peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi celah dakwah kita manfaatkan untuk dakwah, karena sesuatu yang dikaitkan, pernah juga Rasulullah habis perang melihat ada seorang wanita yang mencari-cari bayinya. Nah begitu si bayi itu ketemu, langsung disusoni. Kebetulan para sahabat melihat, dimanfaatkan sama Rasulullah. Ara'aitum anna hadhil mar'ah mulqiyatun waladaha finnar? Aw kama qala. Menurut kalian apakah perempuan ini akan tega mencampakkan anaknya ke api? Wah, enggak mungkin ya Rasulullah, wong dia sudah demikian cemas mencari-cari anaknya, kok masa kalau ketemu dicampakkan ke dalam api? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Oh, Allah itu lebih pengasih, lebih penyayang terhadap hambanya daripada si perempuan ini terhadap bayinya. Nah, itu akan lebih berkesan. Kita mendakwahi anak kita, istri kita dengan cara-cara seperti itu lebih berkesan daripada sekedar cerita begitu saja. Tidak ada objek yang diceritakan. Jadi memanfaatkan peristiwa-peristiwa itu. Kalau kita dakwahnya dengan cara yang variatif, insya Allah tidak akan boseni. Ya, tapi kalau kajian melulu, Senin kajian, Selasa kajian, acaranya kayak gini terus, nggak ada outbound-nya gitu ya, ya bosen lama-lama gitu loh. Da'wah ilallah azza wa jalla hiya wazifatul rusul alaihimus salatu wassalam wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Da'wah ini adalah tugas, profesi para nabi dan rasul. Profesi para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Makanya Allah memuji orang-orang yang berdakwah itu dengan mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah, mengajak kepada Allah dan dia juga beramal soleh? Gak ada yang lebih baik. Dan fadilah dakwah itu juga masya Allah, man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Orang siapa yang mengajak kepada jalan hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala dirinya dan pahala orang yang ikutinya. Demikian juga sebaliknya, kalau ngajak kepada dhalal, kesesatan, ya dia ikut menanggung. Ar-Rabi'ah, yang keempat setelah berdakwah, as-sabru 'alal adzafi, bersabar atas gangguan, alang rintang dan duri-duri dalam dakwah. Karena dakwah ini mendatangkan risiko. Ya. Terutama nahi mungkarnya. Terutama yang nahi mungkar, yang berat. Kalau amar ma'ruf ada mungkin resikonya, tapi ringan. Yang berat itu adalah nahi mungkar gitu. Ya. Dan Rasulullah itu dakwahnya itu fokusnya ke nahi mungkar. Sebelum amar ma'ruf, beliau apa namanya, menjelaskan batilnya perbuatan syirik, ya, menjelaskan bahwasanya semua yang diibadahi selain Allah itu adalah batil. Itu kan nahi mungkar. Itu yang menjadikan beliau dimusuhi, yang tadinya dihormati, dicintai oleh orang satu Mekah, berbalik itu semua. Yang tadinya sangat dielu-elukan, dibangga-banggakan, begitu nahi mungkar, ya, bertabrakan dengan adat tradisi yang batil tentunya, ya, yang mungkar, ya, karena nggak semua tradisi mereka itu batil, nggak ada tradisi-tradisi yang kemudian dipelihara, ada, tapi yang batil-batilnya ini, ketika itu diingkari, berubahlah sikap mereka. Yang tadinya amin, julukannya sekarang jadi sahir, kazzab, majnun, syair, ya, tukang sihir, pembohong, orang gila, penyair, dan seterusnya. Yang tadinya sangat dibangga-banggakan, diboikot total. 3 tahun, tidak ada orang jual makanan ke sana, tidak ada orang beli dari mereka. Tidak ada yang menikahkan anaknya dengan mereka. Abu Talib, Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib diboikot 3 tahun. Itu adalah resiko dalam berdakwah. Itu sudah sunnatullah seperti itu. Alif lam mim ahasiban nasu an yaqulu amanna. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka akan dibiarkan saja dengan ucapan mereka, kami beriman ya Allah, sudah cukup ngomong aja, tidak diuji, tidak, sunnatullah itu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, orang-orang sebelum mereka sudah kami uji semua, ya. Walayalamannallahu alladziina sadaku walayalamannal kadzibin, supaya Allah membuktikan siapa yang jujur dan siapa yang bohong dengan ucapannya. Jadi makanya setelah dakwah itu kita harus sabar dengan dakwah. Sabar itu artinya habsun nafs ala ta'atillah, mengekang atau mengikat diri kita, memenjarakan diri kita agar senantiasa taat kepada Allah, senantiasa menghindari maksiatnya, ya, dan mengekang diri kita agar jangan sampai menggerutu, jengkel dengan takdir Allah, ya. Tidak bosan dengan beratnya jalan dakwah, itu juga termasuk sabar, ya. Dan pahala sabar itu sebagaimana antum ketahui unlimited, ya, ya, unlimited, betul. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Enggak ada limitnya. Sabar maupun amalan-amalan yang landasannya adalah kesabaran seperti saum. Ya, karena saum itu adalah bentuk lain dari kesabaran, maka pahalanya juga terserah Allah. Ya. Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Wabashirus sabirin, bashirus sabirin, kasih mereka kabar gembira. Dengan apa? Enggak dikasih tahu sama Allah. Ya terserah, apa saja bisa, apa saja bisa. dan apa namanya, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang sabar itu mereka akan mendapatkan pertolongan. Walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Allah mengingatkan Rasulullah SAW bahwa sebelum kamu para rasul itu juga didustakan oleh kaumnya, diganggu, dicemooh, disiksa, bahkan ada yang dibunuh, banyak yang dibunuh. Bani Israel itu kerjanya membunuhi Nabi, wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin, qatlihim, dibunuh betul-betul bangsa preman itu. Kalau sekarang orang Palestina dibantai, oh Nabi aja dibantai, apalagi cuman Palestina. Yang heran itu orang gak ngerti, gak pernah baca Quran, itu heran sama tingkah lakunya Yahudi. Nabi dibantai sama mereka. Allah yang bilang kan, dzalika bi'annahum kanu yaqtulunan nabiyyin, yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Itu karena mereka kerjaannya biasa membunuh para nabi, yaqtulun. Itu fi'il mudhari', sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Kalau cuma bunuh selain nabi ya wajar, memang itu tabiatnya seperti itu. Makanya nabi ketika pertama kali singgah di kota Madinah, enggak langsung membuka front dengan orang-orang Yahudi. Ini membahas politik sedikit enggak apa ya. Kita ini harus melek politik gitu loh. Siasah syariah itu ada dalam Islam. Tidak semua bentuk perlawanan kepada orang Yahudi itu berarti jihad fisabilillah. Tidak semua yang mengusung panji-panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu harus dianggap sebagai mujahid dan caranya harus dibenarkan, enggak. Walaupun mereka mempertaruhkan nyawa mereka, na'am. Walaupun mereka slogannya adalah slogan-slogan mulia, tapi kalau caranya enggak syar'i, ya enggak syar'i. Jihad itu adalah istilah syar'i yang harus digunakan sesuai dengan prosedur syar'i. Kalau mau pakai istilah ini ya harus benar caranya. Enggak cuman mirip sebagian, tapi yang lain-lainnya enggak sesuai, enggak bisa. Namakan dengan nama yang lain, perang aja deh. Perang atau konfrontasi, enggak apa-apa. Jangan pakai nama istilah jihad. Jihad itu istilah syar'i. Saya protes kalau semua peperangan dengan orang kafir dinamakan jihad. Tujuannya apa? Caranya seperti apa? Hasilnya bagaimana? Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, itu Rasulullah masuk bukan sebagai orang yang terhina, masuk sebagai orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh mayoritas warga Madinah yang mayoritasnya adalah Muslim. Ditunggu-tunggu kedatangannya. Tapi enggak kemudian beliau buka front dengan orang-orang Yahudi. Beliau bermuamalah dengan orang Yahudi. Muamalah sampai mati pun masih tersangkut hubungan muamalah dengan orang Yahudi. Ada yang tahu kan kisahnya, beliau meninggal dalam keadaan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi, pedagang, untuk membeli 30 sok atau 60 sok gandum. Mungkin kita mikir, kok enggak sama orang Islam aja? Emang enggak ada sahabat yang bisa ngasih beliau, ngutangi beliau gandum? Ada yang tahu alasannya? Ada sebagian ulama yang menyebutkan sengaja beliau enggak ngutang sama orang Islam, nanti kalau ngutang sama orang Islam enggak mau dibayar. Sehingga beliau utang. Ada orang yang utang budi, beliau utang budi sama seseorang, dia enggak mau kayak gitu. Kalau Yahudi kan mesti nagih. Mesti nagih orang Yahudi ya. Jadi enggak ada utang jasa. Muamalah biasa. Sekarang orang kalau muamalah dengan Yahudi kan catnya macam-macam. antek, zionis, dan lain-lain. Dia sendiri juga nggak konsekuen gitu, yang ngecap tuh nggak konsekuen itu. Masih juga pakai produknya Yahudi, walaupun bukan milik Yahudi 100%, tapi mesti ada saham Yahudi di situ. Ya sekarang kan kenyataannya mereka ngatur dunia, gitu loh. Jadi apa namanya, sabar dengan gangguan, dan sabar itu juga bukan sesuatu yang mudah ya. Termasuk sabar itu adalah menahan ya, semangat tempur yang sudah berkobar-kobar, sudah meletup-letup, ditahan ya, karena sesuatu yang akal dia belum bisa menerima alasannya apa ya. Seperti sabarnya para sahabat ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Hati-hati. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ketika kita sudah begitu semangat ingin melakukan sesuatu, jangan langsung kita los. Pastikan dulu langkah ini adalah benar secara syar'i. Walaupun itu adalah langkah untuk mengorbankan nyawa. Karena enggak semua orang yang mati dalam peperangan itu mati sebagai syahid. Ya, dan tidak semua yang diklaim sebagai jihad itu mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin. Perang yang terjadi antara Hamas dengan Yahudi itu apa maslahatnya buat kaum muslimin? Coba dipikir dengan akal sehat. Gitu loh. Itu bukan perang-perang syar'i itu. Perhatikan bandingan dengan perang-perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan warga sipil sebagai taruhan. Tidak pernah. Semua perangnya Rasulullah itu adalah keluar ke medan terbuka. Justru ketika dia mau dikepung, berusaha melindungi warga ini dari serangan musuh dengan membuat khandak. Perang Badar itu lokasinya 220 km dari Madinah. Desa. Gak ada penduduknya. Ya, kalau habis, yang habis pasukannya. Sipilnya gak kena. Ya, sebaliknya perang-perang mereka. Mereka ngumpet di lorong-lorong. Ya, sudah tahu musuhnya ini pengecut. Musuhnya punya senjata yang gak bisa mereka tangkal. Pesawat tempur. Ya, mereka nembakkan roket, dal-dal-dal, 3-4. Ya, mungkin bunuh 1-2 orang. Kebanyakan gak menimbulkan korban jiwa. Tapi ketika Yahudinya nyerang balik, paling enggak satu gedung runtuh. Ya, berapa ya? Enggak apa-apa. Syuhada, semua syuhada. Mati syahid semua, enggak masalah. Yang penting komandan mereka enggak dibunuh. Iya kan? Yang penting personel mereka enggak dibunuh. Rakyat sipil? Sipil. Sesuai dengan namanya, sipil. Ya. Rasulullah enggak begitu. Sangat berharga darah seorang muslim itu di mata Islam. Dan anehnya mereka ngotot dengan cara seperti itu. Makanya mesti hasilnya puluhan kali korban di kalangan kaum muslimin lebih besar. Baik materialnya, baik nyawanya maupun hartanya. Enggak pernah Islam melakukan perang dengan cara seperti itu, enggak. Kalau perlu berdamai. Yang penting jangan sampai habis kaum muslimin ini. Perjanjian Hudaibiyah itu zahirnya adalah kekalahan. Zahirnya. Tapi karena Rasulullah memiliki perhitungan yang sangat matang. Jadi kemenangan itu gak selamanya. Kemenangan dengan jihad itu mesti lebih besar daripada kemenangan akibat perdamaian. Justru kalau antum perhatikan sirah, ya, pertumbuhan kaum muslimin, jumlah pasukan itu gak pernah signifikan sebelum terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah hijrah tahun 1 Hijriah. Perang Badar tahun berapa? Tahun 2. Ya, 2 tahun setelah beliau hijrah. Jumlah pasukan kaum muslimin berapa ketika itu? 314. Setahun berikutnya, perang Uhud, ya. Jumlahnya 1000 minus 300 munafik, karena 300 yang munafik nggak dihitung, 700 ya, kira-kira hanya 2 kali lipat. Perang Khandaq, ya, perang Ahzab tahun kelima itu jumlah tepatnya berapa nggak jelas, karena itu warganya dikepung. Kalau nggak salah sekitar 2000 jiwa saja orang Madinah itu, saat perempuan-perempuannya. Ya. Tahun ke 6 itu mau berangkat umroh itu, ya. Yang terus sampai di Hudaybiyah nggak boleh masuk, jumlahnya berapa? Yang terjadi Baiatul Ridwan itu berapa orang? 1400. Sudah 6 tahun baru 1400. Terjadi perjanjian Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah, ya, bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Hanya dalam 2 tahun, tadinya tekennya 10 tahun perjanjian damainya ini. Tapi baru 2 tahun sudah terjadi Fathu Makkah, bahkan belum genap 2 tahun, karena Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8. Jadi belum genap kan? Masih ada Syawal, baru Dzulqa'dah. 10 tahun 10 bulan. Fathu Makkah berapa pasukannya Rasulullah? 10.000. 2 tahun damai. 10.000. 6 tahun perang. Berapa? Enggak nyampe 7.000. 1.400. Jadi kalau damai itu pada tempatnya, pas waktunya, itu malah jadinya kemenangan. Makanya Allah mengatakan inna fatahna laka fathan mubina, itu bukan Fathu Makkah. Walaupun Fathu Makkah itu fath, tapi itu adalah maksudnya Hudaybiyah, sulh, perdamaian, perjanjian damai Hudaybiyah itu adalah kemenangan buat Rasulullah. Jadi apa namanya, bersabar termasuk dalam hal-hal seperti itu. Sabar diserang sama Yahudi, ya enggak apa-apa, sabar. Daripada kalau kamu ngelawan akhirnya dibombardir, toh kamu enggak bisa menangkal pesawat itu gitu loh. Kalau mereka umpamanya ikhwan kita, ya, mereka ikhwan kita, saya enggak kabarkan mereka, enggak. Ikhwan kita ini punya senjata yang bisa menembak jatuh pesawat. Ya monggo, enggak apa-apa. Jangan sipilnya yang jadi santapan empuk gitu loh. Kan enggak benar, benar enggak cara kayak gitu? Sudah tahu dia enggak bisa lari dari tempat itu, enggak ada tempat lain. Tempat mereka tinggal itu adalah tempat yang sangat padat dengan penduduk. Kenapa enggak mau sabar? Hanya karena ada 1-2 tokoh mereka diculik, ya, mereka nekat kemudian membalas menculik beberapa orang Yahudi. Yahudi enggak ada harganya. 1-2 diculik, dia enggak mau tahu, dibombardir satu kampung. Lapa dengan cara seperti itu dia akan memperjuangkan Islam gitu loh. Jangan-jangan yang diperjuangkan itu adalah kelompoknya, bukan Islamnya. Ya. Bukan Islamnya yang diperjuangkan. Karena kalau memperjuangkan Islam enggak pakai cara-cara yang tidak Islami seperti itu. Allah menyuruh Rasulnya untuk bersabar ketika belum ada kekuatan. Ya. Lihat Ammar bin Yasir disiksa, bapaknya Yasir dibunuh, Sumayyah disiksa dengan cara yang keji, ditusuk kemaluannya dengan tombak. Ya. Bilal disiksa, enggak disuruh ngelawan kok. Enggak disuruh ngelawan. Karena belum waktunya. Itu adalah bagian dari kesabaran yang dijanjikan pahala besar. Ya. Jadi ini sabar seperti ini lebih berat daripada melawan, iya kan? Apalagi bagi kalangan yang pemuda, yang berjiwa muda. Suruh sabar dalam kondisi seperti ini lebih berat daripada melawan. Tapi sekali lagi, yang namanya syariat Allah itu enggak ngikuti hawa nafsu kita. Bukan ketika kita semangat itu yang tanda. Belum tentu. Belum tentu, cocokkan dulu. Tanyakan kepada para ulama, mengapa kok sampai Syekh bin Baz memfatwakan boleh, ya, bahkan wajib berdamai. Orang-orang Palestine wajib berdamai dengan Yahudi, karena kayaknya ini lemah. Bagaimana enggak lemah? Satu Gaza aja berapa berapa kelompok di sana saling perang, nggak bersatu. Satu Gaza yang kecil itu masih konflik internal, masih banyak. Ada yang haluannya nasionalis, sekuler, ada yang haluannya Ikhwanul Muslimin, ada yang begini, ada yang begitu. Ya. Padahal salah satu unsur kemenangan adalah persatuan. Wala tanazau fatafshal wa tadhabari hukum. Mereka itu belum siap untuk dikasih kemenangan. Ya, belum siap ditolong oleh Allah, belum pantas. Belum pantas. Allah itu enggak pilih kasih. Sunnatullah itu satu. Enggak ada yang punya nasab sama Allah kan? Ada yang punya nasab sama Allah. Enggak ada yang punya nasab sama Allah. Aturannya begitu ya begitu. Ya. Kalau belum, mereka belum masuk mewujudkan syarat-syarat untuk turunnya pertolongan, ya tidak akan turun. Ya. Yang lebih parah itu sudah pernah terjadi, pernah dialami oleh kaum muslimin. Yang lebih parah itu pernah dialami oleh kaum muslimin. Gitu. Jadi memang sabar ini berat. Ya. Karena sabar ini mengekang hawa nafsu kita. Ya. Dikekang, diatur, diselaraskan dengan apa keinginan Allah, apa keinginan Rasulullah melalui dalil-dalil yang kita dapatkan. Makanya harus rujuknya kepada ahli ilm, kepada para ulama, bukan kepada mujahidin, bukan. Kita enggak disuruh tanya kepada mujahidin kan? Disuruh tanya kepada mujahidin. La, fas'alu ahli dzikr. Tanyalah kepada ahli dzikr, mereka yang berilmu, ahli ilm maksudnya. Ahli dzikr ini bukan orang yang suka dzikir tasbih, tahlil, bukan. Dzikr itu dalam istilah syar'i artinya ilm. Majalis dzikr itu adalah majalisul ilm. Bagaimana yang dinukil oleh An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, kitab tentang dzikr-dzikr itu di mukaddimahnya beliau menukil dari salah seorang tabi'in Atha' bin Abi Rabah rahimahullah, yang mengatakan majalisul dzikr majalisul halali wal haram. Kaifa tabi', kaifa tashtari, kaifa tankih, kaifa tutalliq, wa nahwi dzalik. Majelis zikir itu adalah majelis halal dan haram. Itu yang ngajari kita mana yang halal, mana yang haram, bagaimana hukum jual beli, nikah, perceraian, dan yang semisalnya. Itu majelis zikir seperti itu. Alu ahli zikir artinya fasalu ahli ilm. Rujuknya kepada para ulama. Jadi sabar ala al-adha. Dakwah ini memang perlu gangguan, apalagi kalau sifatnya ingkarul mungkar. Tapi ingkarul mungkar ini harus, ya harus. Kalau sampai tidak ada ingkarul mungkar, maka adab itu akan mengenai semuanya. Makanya di surat Al-A'raf Allah menceritakan tentang Bani Israel. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَى وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. Ingatlah kisah penduduk desa yang ada di pesisir laut. Orang Yahudi ini, Bani Israel yang dilarang untuk mengail di hari Sabtu. Tapi subhanallah pas hari Sabtu ikan itu datang dengan banyaknya luar biasa. Ya. Kalau bukan hari Sabtu enggak ada ikan. Wahyu malaikat betullah tak tihim. Demikianlah kami menguji mereka, kata Allah. Wa idqalat ummatum minhum. Ketika ada yang mengingkari di antara mereka, jangan mancing di hari Sabtu, enggak boleh. Karena Yahudi ini licik, ya. Hari Sabtu dia enggak mancing. Tapi Jumatnya masang jaring. Hari Ahad ditarik. Jaringnya. Sabtunya enggak mancing memang, tapi untuk ngakali Allah. Ada yang menegur wa idqalat ummatum minhum. Nah, ketika terjadi perbuatan seperti ini ada, mereka terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, golongan pelaku kemungkaran. Yang kedua adalah orang-orang yang mengingkari kemungkaran. Yang ketiga ini yang takjub, yang menganggap aneh. Orang kayak gitu kok masih dinasehati, gitu. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadidan ingatlah ketika golongan yang ketiga ini berkata kepada golongan yang mengingkari kemungkaran, buat apa sih kalian masih nasihati orang-orang yang Allah sudah akan menghancurkan mereka dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ya, ini sebagai pelepas tanggung jawab kami di hadapan Allah. Oh ya, mudah-mudahan mereka sadar, diingatkan. Ya. Jadi yang satu mendiamkan, bukan pelaku, tapi mendiamkan. Yang satu lagi pelakunya, yang satu lagi orang yang mengingkari perbuatan mungkar tadi itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjainal ladzina yanhauna anissu. Ketika mereka sudah melalaikan peringatan itu, yang diselamatkan oleh Allah cuma satu golongan, yaitu alladzina yanhauna anissu. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is. Sedangkan orang-orang yang zalim itu, sisanya yang zalim itu termasuk yang mendiamkan itu zalim, kami hukum dengan siksa yang pedih. Yang diselamatkan cuma satu, ini yang mengingkari kemungkaran. Ya. Makanya di antara pesannya Luqman itu, ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Isbir. Amar ma'ruf nahi munkar, siap-siap. Ya, harus sabar, setelah itu pasti ada konsekuensi tidak enak. Ya. Walaupun sudah dengan cara yang baik, yang namanya nahi munkar itu pasti ada konsekuensinya. Jadi itu kesabaran itu adalah pelengkap. Nah, kalau tidak sabar nanti mutung. Dakwahnya cuma sebentar saja, nggak bisa istiqomah. Ya. Padahal intinya itu bagaimana kita istiqomah. Nah, sabar itu sendiri ada tiga. Sabar dalam rangka taat kepada Allah. Yang pertama, yang kedua sabar selama menghindari larangan Allah. Dan yang ketiga sabar terhadap takdir Allah yang di luar kemampuannya, di luar kehendaknya. Betul-betul sudah berusaha menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Allah punya ketentuan lain, ya sabar. Ya. As-sabr ala aqdarillah allati yujriha imma mimma la kasba lil ibadi fi wa imma mimma yujrihi Allahu ala aidi ba'dil ibad min al-idha'i wal i'tida'. Jadi sabar dalam hal-hal takdir-takdir Allah. Ya, itu termasuk bagian dari kesabaran, ya, dan masing-masing ada ajarnya sendiri, ada pahalanya sendiri. Dalil dari semua ini, ya, adalah firman Allah, wad-dalilu, kata muallif sini, wad-dalilu qawluhu ta'ala, wal-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis-sabr. Ya. Wal asr, demi masa, sesungguhnya umat manusia ini berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat untuk menetapi al-haq dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Mungkin sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran.